Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yadihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum zunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Suma amma ba'd, wa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri mudasatuha fa inna kulla mudasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian kaum muslimin hadirin barakallahu fikum. Pada malam ini kita masih melanjutkan dari kitab Tauhid pada bab tawakal, di mana Asy-Syaikh rahimahullah telah menyebutkan beberapa ayat-ayat tentang perkara tawakal. Dan ayat yang terakhir di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan, yaitu surat Al-Anfal ayat 64. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Allah panggil nabinya, rasulnya, wahai Nabi, hasbukallahu, Allah lah yang mencukupimu. Tidak ada kecukupan kecuali kecukupannya Allah. Wa manittaba'aka minal mu'minin. Dan tidak ada kecukupan untuk orang-orang yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin kecuali kecukupan yang datang dari Allah Azza wa Jal. Demikian makna ayat yang sahih, demikian bahwasanya cukup Allah telah mencukupimu dan mencukupi orang-orang yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Oleh karena itu, fatawakkalu alaihi jami'an. Oleh karena itu, kalian wahai kaum mukminin, wahai Nabi, bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jal. Demikian ayat yang menunjukkan bahwa orang-orang mukmin di zaman dulu dan zaman sekarang para pengikut-pengikut Nabi hendaklah meyakini bahwa Allah zat yang mencukupi kita, Allah zat yang akan memenuhi segala hajat-hajat kita. Maka ketika demikian, bertawakal kalian hanya kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga sifat orang mukmin yang mengikuti Nabi dalam ayat ini adalah bertawakal, mencukupkan diri dengan apa yang Allah telah berikan dari kecukupannya. Bukan bertawakal kepada selainnya. Barakallahu fik. Sekarang kita akan masuk ayat keempat. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah ta'ala, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbu. Wa may yatawakkal, dan barang siapa yatawakkal, yang dia bertawakal 'alallah, kepada Allah Azza wa Jal, fa huwa hasbu, maka dia pasti hasbuhu, yang mencukupi. Pasti dia Allah yang mencukupinya. Surat At-Talaq. Naam, surat yang ke-65 ayat yang ketiga. Dalam ayat ini disebutkan dalil yang keempat tentang tawakal, bahwasanya barang siapa yang bertawakal, wa may yatawakkal, jumlatun syartiyah. Dalam bahasa Arab, wa man yatawakkal, bentuk jumlah seperti ini namanya jumlah syartiyah. Tufidu bimantukiha, yang memberikan faidah dengan jumlah yang kita baca. Artinya, anna man yatawakkal 'alallah, barang siapa yang dia bersandar kepada Allah, fa innallaha yakfihi. Jawabannya ialah Allah pasti mencukupinya. Muhimmatihi, apa yang menjadi perkara yang penting baginya. Wa yuyassira lahu amrahu, dan pasti dimudahkan segala urusannya. Apa yang menjadi cita-citanya, yang dianggap penting baik urusan dunia dan akhiratnya, Allah akan mudahkan urusannya. Fallahu hasbuh. Kenapa demikian? Karena Allah zat yang mencukupinya. Walau hasala lahu ba'dul adiyah, walaupun orang tersebut mendapatkan sebagian adiyah, perkara yang menyakiti dirinya, gangguan-gangguan yang menerpa dirinya, fa innallaha yakfihil adza, maka Allah pasti yang mencukupi, melindungi dari segala bentuk gangguan-gangguan yang menimpa dirinya. Naam, lihat contohnya. Orang yang paling kuat tawakalnya ternyata mendapatkan sebagian gangguan dari manusia. Siapa itu? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul mutawakkilin. Rasul adalah pemimpin, penghulu semua orang-orang yang bertawakal. Wa ma'adzalik, yusibuhul adza, walaupun demikian dia mendapatkan gangguan dari kaumnya. Namun kata Syekh, wala tahsulu lahu al-madarrah, namun bahaya itu tidak berhasil menimpanya. Sebagai contoh adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menceritakan saat perjuangannya membela dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah dan bersembunyi di dalam gua. Kata Abu Hurairah, nadartu ila aqdamil musyrikin, kami melihat ke kaki-kakinya orang musyrikin, orang musyrikin yang mengusir Rasul dari Mekah ketika beliau bersembunyi di gua, karena posisi gua di bagian bawah sedangkan jalan di bagian atas. Kata Abu Bakar, nadartu ila aqdamil musyrikin, saya melihat kaki-kaki orang musyrik di atas. Wa nahnu fil ghar, kami bersembunyi bersama beliau dalam gua. Maka kata beliau, wa hum ala ru'usina, dalam kondisi posisi mereka di atas kepala kami. Maka dalam kondisi mencekam seperti ini, kondisi yang menakutkan seperti ini, kalau ketangkap dibunuh, maka lihatlah ya Rasulullah, lau anna ahadahum nadara tahta qadamai la absarana. Ya Rasulullah, kalau salah seorang dari orang musyrik melihat ke telapak kakinya sendiri, la absarana, niscaya mereka akan melihat kita ya Rasulullah. Lihatlah jawaban orang yang tawakalnya sangat kuat. Lihatlah jawaban orang yang diberi oleh Allah keimanan, ketawakalan sangat kuat. Faqala ya Abu Bakrin, ma dhannuka ya Abu Bakrin bisnain Allahu salisuhuma, apa yang kau sangka wahai Abu Bakar, kalau ada dua orang maka Allah yang ketiganya. La tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bersama kita. Akan datang pertolongan dari Allah Azza wa Jal, dan Allah butakan mata-mata orang musyrikin, tidak bisa melihat Nabi dan Abu Bakar. Dalam kondisi kata para ulama, lubang gua itu benar-benar terbuka, tidak ada burung yang sedang bertelur, tidak ada burung merpati yang sedang di situ, atau laba-laba yang menutup pintu gua, tidak ada. Benar-benar mata-mata orang musyrik Allah butakan, tidak bisa melihat Rasulnya dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Demikian kata para ahli tarikh. Benar-benar kondisi mencekam tadi, pintu gua benar-benar terbuka. Tapi secara perhitungan mata bisa dilihat, tapi bagi Allah pencipta langit dan bumi, pencipta mata manusia, Allah butakan matanya. Demikianlah ya ibadallah, ketawakalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rabb-nya dalam kondisi terjepit dan sulit. Ini seharusnya yang dimiliki oleh para pengikutnya. Selalu yakin dengan pertolongan Allah ketika melakukan sebab. Nabi bertawakal tapi bersembunyi dalam gua. Itu melakukan sebab. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sebab yang dibolehkan, bersembunyi. Karena mau dikejar, dibunuh musuh, bersembunyi. Dan ini sebab yang dibolehkan dalam hal tersebut. Barakallahu fikum. Ini salah satu contoh yang menimpa Ar-Rasul Sayyidul Mutawakkilin. Lianna Allah hasbuhu, dikarenakan Allah itulah zat yang mencukupinya. Bahkan pernah beliau sallallahu alaihi wasallam ditimpa dengan kondisi yang lebih mencekam. Ketika sedang sebuah peperangan, beliau duduk di bawah sebuah pohon. Pedang dia gantungkan di atas pohon. Maka tiba-tiba ada orang musyrik mengambil pedangnya dan diarahkan ke mukanya. Man yamna'uka minni, katanya. Siapa yang bisa menghalangi kamu dari pedangku ini? Maka dengan ucapan Allah, maka pedang tersebut terjatuh. Demikianlah ketawakalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan iman melahirkan pertolongan yang datang dari sisi Allah azza wa jalla. Oleh karena itu kata Syekh, wan natijatu, maka hasil liman i'tamada 'ala Allah, hasil yang diperoleh bagi orang yang bersandar kepada Allah, an yakfiyahu rabbah al-ma'unah, Allah zat yang akan mencukupinya, Rabb yang akan mencukupi, al-ma'unah, pertolongan-pertolongan yang dia butuhkan. Selama dia bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, pasti Allah akan menolongnya. Makanya dalam ayat, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Dan kepada Allah bertawakal orang-orang mukmin. Lakukan ketakwaan, pasti Allah akan membantu apa yang dia inginkan. Anas ibn Malik, sahabat Nabi, bercerita bahwasanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kana akhwan, ada dua orang bersaudara, kakak beradik ya. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau dua orang kakak beradik. Naam. Wa kana ahaduhuma, kata Anas, salah satu dari dua orang ini, naam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mempelajari ilmu agama. Thalabul ilmi. Nah, belajar, mendengarkan hadis, mendengarkan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal akhar, kata Anas, yang satunya, yahtarifu, dia lebih disibukkan dengan pekerjaan, bisnis, tidak duduk di majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi yahtarif, dia beraktivitas mencari dunia. Begitu. Maka ketika salah satunya duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam thalabul ilmi, yang satunya bekerja mencari dunia, iktisabud dunya, maka yang bekerja ini syaka, mengadu. Al-muhtarif, mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kondisinya. Dia sudah bekerja ini, bekerja itu, kok belum cukup. Ya, apa yang dia telah usahakan kok tidak mencukupinya. Sementara saudaranya duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicukupi oleh Allah. Apa jawaban Nabi? La'alaka turzaku bihi. Bisa jadi kamu diberi rezeki oleh Allah bihi, dengan sebab saudaramu itu. Rawahu Tirmidzi. Dan dihasankan oleh beliau. Berarti talabul ilmi, mempelajari agama ini ya ibadallah, Allah akan cukupi rezekinya selama ikhlas. Kalau tidak ikhlas, maka akan merusak amalannya. Kalau ikhlas, dicukupi, ditolong oleh Allah, tidak tersesat. Tidak tersesat itu sudah cukup pertolongan yang agung. Bisa istiqomah itu merupakan karomah, pertolongan yang luar biasa. Walaupun mungkin dari sisi dunia tidak sehebat mereka yang mengejar dunia, tapi dicukupi oleh Allah. Dapat sedikit disyukuri, alhamdulillah cukup, bahkan lebih kadang. Itulah talabul ilmi. Maka jangan takut fakir ya ibadallah, ketika menjadi seorang muslim yang taat. Bahkan dunia akan dicukupi oleh Allah untuknya. Tetapi kalau sudah ditimpa hubbud dunya wa karahiyatul maut, demen dunia, cinta dunia, takut mati, menjadi lemah hatinya, menjadi lembek dalam memegang prinsip agamanya. Tetapi kalau dia terus istiqomah, kokoh di atas bimbingan ilmu, Allah pasti mencukupinya. Sebagaimana kisah dua orang ini. Oleh karena itu diambil faidah, kata ulama, mencari ilmu itu bisa menjadi sebab datangnya rezeki. Nah, barakallahu fiik. Seorang yang sibuk dengan ilmu dicukupi oleh Allah. Sementara yang 24 jam orang ini nyari dunia, tidak pernah cukup. Demikianlah pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Nah, apalagi di zaman sekarang ya ibadallah, talabul ilmi merupakan perkara yang sangat utama nilainya. Karena begitu banyaknya orang berbicara agama, tidak ngerti bimbingan Rasulnya. Bahkan dalam kondisi ilmu dibicarakan di sana, di sini, sampai ada orang sampai tidak ngerti apa itu Islam. Wal musibah. In kunta la tadri fa musibah. Kalau kamu sampai tidak ngerti, itu musibah. Wa in kunta tadri fa musibatun a'dham. Kalau kamu sudah ngerti tapi melanggar, itu musibah yang lebih besar. Waliyadu billah. Lalu kata Syekh Utsaimin, wal ayatu, adapun ayat ini, surat Talak ayat ketiga, tufidu, bisa diambil faidah, bimafhumiha, dari apa yang difahami dari ayat, anna man tawakkala ala ghairillah khudila. Diambil faidah dari ayat, barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah, khudila, dia direndahkan. Khudil, direndahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Li'anna khairallah la yakunu hasban kama taqaddam, Karena selain Allah itu tidak bisa mencukupi. Nah, selain Allah itu tidak mampu untuk mencukupi. Faman kama taqaddam, sebagaimana telah lewat penjelasannya. Waman tawakkal ala ghairillah takhallallahu anhu. Juga barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah, takhalla, Allah akan mengosongkan dari bantuan kepadanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man ta'allaqa syai'a wukila ilaih. Itulah hadis marfu'. Barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada sesuatu, wukila ilaih, Allah serahkan urusannya kepada sesuatu itu. Allah berlepas diri sudah. Allah tidak membantu dia. Allah tidak lagi mencukupinya. Berarti dalam kondisi sangat lemah. Itu akibat bertawakal kepada selain Allah. Allah meninggalkannya. Naam. Kalau sudah seperti itu, sara mauqulan ila hadza syai lam yahsul lahu maqsuda. Jadilah orang yang bertawakal kepada selain Allah, maka dia bertawakal kepadanya dengan sesuatu yang lam yahsul lahu maqsuda. Tidak mungkin dia dapatkan apa yang dia tuju. Bertawakal dengan batu, batu tidak bisa ngomong. Sekalipun siang, malam, pagi, sore kamu mengeluhkan permasalahanmu kepada batu tersebut, tidak akan mampu menolongmu. Atau melaporkan kepada ahlul kubur, menyampaikan kepada penghuni kubur, sekalipun mereka mendengar mastajabulak, tidak mampu mengabulkan doamu. Barakallahu fik, lemah. Maka orang mukmin yang bertawakal kepada Allah, bertawakal kepada Zat yang Maha Agung, pemilik langit dan bumi, yang mana langit dan bumi tunduk kepada Allah. Allah kisahkan dalam surat Fussilat ayat 11. Summastawa ilas sama wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi tiyata'a aw karha. Kemudian Allah beristiwa di langit, di arsy. Maka kemudian summa istawa ilas sama wa hiya dukhan, dan itu berupa dukhon. Faqala laha, Allah berfirman kepada langit. Walil ardi, dan Allah berkata kepada bumi. Langit dan bumi dikatakan kepada keduanya, i'tiyata'an au karha, datanglah kamu berdua, langit dan bumi, menghadap Allah. Tau'an au karha, dengan suka ataupun terpaksa. Tunduk. Qalata ataya ta'i'in. Allah katakan, qalata, keduanya pun menjawab, ataina ta'i'in. Kami datang kepada engkau ya Allah, ta'i'in, dalam keadaan apa? Tunduk. Masya Allah. Langit dan bumi tunduk kepada Allah. Maka orang yang bertawakal kepada selain Allah, kepada gunung, kepada penjaga gunung, kepada bumi, sungguh dia bertawakal kepada makhluk yang di hadapan Allah itu tunduk. Adapun orang mukmin yang bertawakal kepada Allah, pemilik langit dan bumi. Barakallahu fiik. Oleh karena itu, kata Syekh, wabta'ada 'anillah bimiqdari tawakkulihi 'ala khairillah. Orang yang bertawakal kepada Allah, akibat yang ketiga, Allah akan menghinakannya. Yang kedua, Allah tidak mau mendekat atau menjauhkan dirinya dengan orang tersebut. Takhallallahu anhu, Allah menyingkir, meninggalkan orang tersebut. Dan Allah yang ketiga, ibta'ada, orang tersebut semakin jauh dari Allah. Semakin jauh bertawakal kepada selain Allah, semakin jauh pula pertolongan Allah. Semakin kuat bertawakal kepada selain Allah, semakin kuat Allah meninggalkan orang tersebut. Barakallahu fik. Itulah ayat yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, surat At-Talaq ayat yang ketiga. Wa qala wa an ibni Abbasin, kita lanjut ayat berikutnya. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dan dari Ibnu Abbas, sekarang masuk hadis, dalil tentang tawakal dari hadis. Hadis yang dibawakan di sini adalah riwayat Bukhari dan juga Imam Nasa'i. An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata. Naam. Qala hasbunallah wa ni'mal wakil. Telah mencukupi kami Allah, wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik tempat bersandar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ayat ini qalaha Ibrahimu alaihi salam. Ayat ini kata Ibnu Abbas, qalaha Ibrahim, telah diucapkan oleh Ibrahim alaihi salam, hina ulqiya finnar, ketika dilemparkan ke dalam api, yakni oleh kaumnya, oleh rajanya, dilemparkan ke dalam api oleh kaumnya. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hina qalu, ketika orang-orang musyrik berkata, inna nasa qad jama'u lakum. Surat Ali Imran 173. Kisah perang Uhud. Allah katakan, inna nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia, maksudnya manusia Abu Sofyan dan yang bersamanya, para musyrikin yang bersamanya, Abu Sofyan, karena dia yang memimpin perang Uhud. Sesungguhnya manusia, ini orang-orang musyrik, qad jama'u lakum, telah kembali berkumpul untuk menyerang kalian. Qad jama'u lakum, sungguh telah berkumpul untuk menyerang kalian. Karena kondisi saat perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka, panah menembus ke pipinya, panah menembus pipinya dan berdarah sampai giginya ada yang jatuh, copot. Terluka wajahnya. Dalam kondisi demikian, orang musyrik merasa sudah cukup mendapat kemenangan, mereka pulang ke Mekah. Maka tak kala mereka sampai di sebuah tempat, Hamratul Asad, Hamra'ul Asad, mereka menyampaikan kepada salah satu yang akan pergi ke Madinah, sampaikan kepada mereka, kami telah kembali berkumpul untuk menyerang mereka. Fahsyauhum, takutlah mereka orang mukmin. Fazadahum imana, maka menambahkan kepada orang mukmin keimanan. Ali Imran 173, Ruahul Bukhari wa Nasa'i. Jadi ucapan ini hasbunallah wa ni'mal wakil adalah ucapan yang disampaikan oleh Ibrahim alaihissalam ketika dilempar ke dalam api. Api yang dinyalakan oleh kaumnya, saking besarnya api dalam riwayat. Sampai Ibrahim alaihissalam untuk bisa sampai ke tengah api, itu dilempar pakai manjanik. Manjanik itu ketapel yang besar. Ditaruh di manjanik, ditarik. Setelah ditarik, maka dilepas. Terbanglah Nabi Ibrahim alaihissalam dan jatuh ke tengah apa? Api. Apa yang diucapkan oleh beliau Khalilullah menghadapi kondisi yang sangat genting antara hidup dan mati? Maka orang yang bertauhid yang dipanggil adalah Allah, hasbunallah. Yang mencukupi kami Allah, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik tempat bersandar adalah Allah. Maka api yang menjilat-jilat, yang siap membakar diri Ibrahim, Allah Ta'ala pemilik api, kulna ya naru bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah katakan kepada api, ya naru wahai api, jadilah kamu makhluk yang dingin, bardan dingin, dingin tidak panas. Wasalaman dan menyelamatkan tidak mematikan. Kepada siapa? Ala Ibrahim. Para ahli tafsir, ada yang mengatakan, apakah semua api yang di jagat raya ini jadi dingin? Ataukah api yang ada di depan Ibrahim alaihi assalam? Ar-rajih, yang rajih adalah api yang ada di depan beliau alaihi salam. Bukan seluruh api jadi dingin. Karena sifat api asalnya panas dan membakar dan merusak. Tapi api yang ada di depan Ibrahim alaihi salam langsung dingin. Pertolongan Allah. Hukum matematika hilang sudah. Ya? Hukum teori akal hilang sudah. Dibantah dengan ketawakalan Ibrahim alaihi salam. Barakallahu fikum. Maka jangan takut dan khawatir. Kalau kita menjadi orang yang bertauhid, menjauhkan dari segala bentuk praktek kesyirikan dan bertawakal hanya kepada Allah, pertolongan Allah sebenarnya dekat. Namun karena sebagian kaum muslimin sudah terjatuh banyak di antara mereka beristighosah kepada Husain duduk di tanah Karbala. Ya Husain, ya Husain. Tayyib. Sebagian lagi beristighosah kepada kuburan-kuburan orang soleh yang dianggap bisa memberikan pertolongan. Wal'iyazubillah. Bagaimana akan datang pertolongan dalam kondisi Allah murka? Wa mayusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Siapa yang berbuat syirik, mati menghadap Allah membawa dosa syirik ini, haram baginya surga. Ma'asyiral muslimin, qala qauluhu, ucapan al-imam fi athar an ibni Abbas, dalam sebuah athar riwayat yang terambil dari Ibnu Abbas. Antum tahu Ibnu Abbas mufassiru hadhil ummah, ahli tafsirnya Quran dari umat ini. lautan ilmu tafsir adalah beliau. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yakni Abdullah, berkata, menafsirkan ayat tadi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Qalaha Muhammadun. Telah dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Ketika qalu, mereka berkata, innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya manusia, yakni orang musyrik, telah kembali berkumpul untuk menyerang kalian. Wahada nasun, wahada fi nasil Qur'an, dan nas Qur'an ini, lama insorofa Abu Sufyan. Setelah Abu Sufyan pulang dari Uhud, daerah Uhud, kemana? Ke Mekah. Min Uhud arada ayarji'a. Kemudian dia ingin kembali ila Nabi, menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menyerang ashabahu liyaqdiya alaihim bisa'mihi. Dan ingin menghancurkan Nabi SAW dan sahabatnya bizakmihi, dengan sangkaannya. Disangka Nabi SAW dan sahabatnya setelah perang Uhud, dia akan balik lagi, dia habisin semuanya, tidak ada lagi dakwatu tauhid. Anggapan Abu Sufyan. Falakiya raqiban, dia menemui seorang. Lalu kita tutup insyaallah dan kita lanjutkan lain waktu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.